Agus Nabil 9701. Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Agus Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita zakat fitrah ke orangnya langsung, ambil beras langsung serahkan, gimana? Memang begitulah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ambil gandum, langsung serahkan zakat fitrah. Sekarang kalau kita lakukan begitu gimana? Akan ada orang yang kaya banyak dapat beras, tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Oleh sebab itu maka dibayarkan ke amil di masjid. Amil berkoordinasi dengan RT RW, masyarakat lingkungan sekitar, maka dibagilah jatah ini dapat sekian, pemerataan masyarakat. Tapi kalau ada yang menyerahkan langsung ke fakir miskin, sah. Wallahu a'lam.